Sudahlah. Hapus saja air matamu. Hentikan tangismu. Tapi aku gak enak sama kamu, Mas. Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, aku ini laki-laki, aku bisa terima. Seperti kata Niji, biarlah, ku rela melepasmu. Seperti kata Krisya, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Seperti kata... aku belum ngomong, Pak. Aku belum ngomong. Dengar ya. Dengarlah, sayangku. Janganlah kau bersedih lagi. Aku bisa mengerti mengapa kau memilih untuk tinggalkanku dan pergi dengannya. Bagiku kini ku bisa cari pacar yang sudah antri menungguku sedari dulu. Mas, kamu lucu deh. Seandainya dia tahu apa yang ada dalam pikiranku. Kamu nangis? Enggak. Itu? Dikit. I'm okay. Nina! Jemuran udah diangkat belum? Mau hujan deras nih. Iya bu, iya bu. Pergilah sayangku, janganlah menoleh padaku. Aku hanya menangis bahagia. Ku tak mau kau melihat air mataku. Manjakanmu dengan sepenuh hati. Tetapi yang terjadi hancurlah mimpi-mimpi. Ku dapati dirimu telah pergi. Sesungguhnya ganggu-ganggu tau. Iya pak, iya pak. Kerja, kerja. Iya pak, maaf pak. Udah tuh, malas tuh. Udah malam, Udah, masuk kamar. Ya pak, kamu kok kayak gitu. Aku terlalu